Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 9 Maret 2017 yang bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dalam salah satu program kesayangan kita yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, dalam acara Kuliah Subuh. InsyaAllah bersama saya Ahmad Hayunuddin, serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Menyayangi Binatang. Dan bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'madina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Sahabat Ismail, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kesempatan, ya, memberi semangat kepada kita untuk menambah ilmu, ya. Semoga ini menjadi hujah nanti kita di hari kiamat, bahwa kita sebagai orang yang cinta ilmu, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Ismail, pekan lalu, ya, mungkin dua pekan yang lalu, ya, kita membahas tentang Babu arhamu man fil ardi, yaitu sayangilah makhluk yang ada di bumi. Di bumi. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mengatakan la yurham man la yarham, ya. Wa la yughfar liman la yaghfir, wa la yutabu ala man la yatubu, wa la yuwaqo man la yatawaqo. Tidak disayangi orang yang tidak menyayangi. Ya, ini rumus, ya, rumus dari Umar bin Khattab. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Tidak diberi taubat orang yang tidak bertaubat. Dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga diri. Ya. Baik sahabat Ismail, insyaallah pada pagi hari ini kita akan meneruskan, yaitu dengan bab Babu Rahmatil Bahaim, yaitu menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Dalam suatu hadis kita bacakan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malik an Yumasi maula Abi Bakrin an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu as-sara min al-'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadzal qalba min al-'atashi mithlu alladhi kana balaghani fanazala al-bi'ra famala'a huffahu thumma amsakaha bi fihi fasaqa al-qalba fashakara Allahu lahu faghfara lahu qalu ya rasulallah wa inna lana fil bahaimi ajran. Qala fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun. Ismail, kata Imam Bukhari, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami, kepadaku dari Sumayyah Maula Abu Bakar, dari Abu Salih As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bitariqin ishtadat bihil adash, ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan di suatu jalan, ia merasa haus. Fawajata bi'ran fanazala fiha, lalu ia menemukan sebuah sumur, kemudian ia turun ke dalamnya, ya, fa'idha, dan minumnya. Ada sumur di padang pasir itu, biasanya ada sumur walaupun jarang, ya. Kalau kita haus mampir ke warung. Zaman dahulu jarang sekali yang berjualan, ya. Dan di padang pasir kehausan ada sumur. Fa idza qalbun yalhasu ya'kulu sara minal atash. Ya. Setelah naik, ya, dari sumur, melihat ada seekor anjing kehausan. Ya. Sampai dia menjilat-jilat tanah karena haus. Nah, karena ini walaupun anjing, ya, si pemuda ini berkata, faqala rajul laqad balagha hadzal qalba minal atashi mithla alladhi kana balaghuni, sungguhnya anjing ini kehausan sebagaimana aku tadi kehausan. Ya. Fa nazal bi'ra fa mala'a khuffahu thumma amsaka fihi bi fihi fa saqal qalba. Ya. Lalu dia serta-merta turun lagi ke dalam sumur, ya. Dan dengan apa? Khufah, ya, dengan sepatunya. Dia mengambil air. Ya. Terus gimana naiknya, ya? Sepatunya itu digigit sama dia. Digigit lalu dia naik, ya. Naik ke atas. Lalu sampai ke atas, dikasihkan itu air kepada anjing tersebut. Lalu anjing pun minum, ya. Fasyakarallahu lahu faghfarallahu. Ya. Lalu Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Insyaallah, ya. Kita tiap hari kadang minta ampun, ya, dengan tahajud kita, sholat kita, ya, dengan setelah ngaji kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum di waktu-waktu mustajab, ya. Belum waktu kita haji atau umroh mungkin. Apa doa yang kita panjatkan? Minta ampun, ya. Sebelum kita yang kita minta yang macam-macam, ya. Urusan dunia, ya. Penyelesaian masalah kita, kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata akhlak yang mulia, ya, bahkan kepada hewan pun, ya, ini adalah jalan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, ya. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran. Ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada hewan-hewan ada pahala bagi kami? Ya. Berbuat baik kepada hewan-hewan. Qala Rasulullah SAW pun menjawab, fi kulli dzatin kabidin rutbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup mendapat pahala. Dan memang hadis ini menganjurkan, ya, agar kita berbuat baik kepada binatang. kepada binatang. Pertama, ya kita kasihan karena makhluk hidup. Binatang itu makhluk hidup, ya. Kita melihat kucing kelaparan, itu kan. Contoh-contoh konkret lah. Di sekitar kita ada kucing, ya. Dan kucing itu banyak. Apalagi di kota juga banyak kucing, ya. Kelaparan, kita kasih makan. Walaupun bukan kucing peliharaan kita, bukan, ya. Walaupun kucing tetangga kita. Bahkan kucing itu banyak sekali yang gak ada tuannya. Apa yang kita kasih makan, kemudian kita kasih minum, ya. Itu. Terus kedua, dan alasannya apa? Ini emang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal tersebut untuk memotivasi, ya, para sahabat dan kita, ya, termasuk pendengar Ismail, para sahabat Ismail, agar kita menjadi orang yang sangat beradab, ya. Bahkan kepada hewan sekalipun, hewan yang nggak kita kenal, ya, orang ini juga nggak tahu anjing ini namanya siapa, tuanya siapa, dari mana, nggak. Tapi melihat anjing kehausan langsung otomatis, ya, apalagi melihat orang kehausan, ya. Tentunya nggak dilihat dulu ini siapa ini, pendukung siapa ini, tidak, langsung lapar, haus, sudah kita langsung gerak semampu kita. Walaupun ternyata untuk memenuhi kebutuhannya pun tidak mudah, ya, harus bersusah payah, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana, ya, digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini secara rinci bagaimana orang tersebut masuk ke tempat air, ya, atau ke sumur. Tentunya ini dengan penuh tenaga, ya, dan kesempatan, ya, mungkin waktu, membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa. Tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan anjing tersebut dengan susah payah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan susah payah yang tersebut. Ya. Kadang kita melihat orang kehausan, kelaparan, ya. Kalau kita orang kaya, okay lah, langsung berapa rekeningnya, kan, gampang. Kita kadang pas-pasan itu, kan. Tapi ini santri di pesantren kok membutuhkan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghitung susah payah kita, ya, dalam kita membantu orang lain. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghitung susah payahnya, ya. Dirinci dalam hadis ini bagaimana orang tersebut masuk dalam sumur dan keluar lagi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Ya. Ini sebenarnya hadis agar kita berbuat baik kepada manusia juga, kepada anjing pun begitu besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada manusia. Apalagi kepada penghafal Al-Qur'an di Darussunnah, ya. Ya, kita doakan para donatur itu. Kadang donatur itu tidak semuanya kaya, ya. Iya. Tidak semuanya kaya. Ada yang 50, 100 ribu itu dengan susah payah kadang itu, kan. Iya. Orang kaya kadang malah tidak semua perhatian, ya. Tidak, kita tidak melihat jumlahnya, tidak. Tapi keikhlasan mereka, susah payah mereka, ya, itulah yang menjadi ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Yang kita selalu doakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, berterima kasih dan mengampuni orang tersebut walaupun yang diberikan adalah cuman air saja. Anjingnya enggak dikasih ikan, tidak, enggak dikasih tulang, ya, air itu pun cuman dalam sepatunya saja. Tapi nilai susah payahnya, ya, dan keikhlasannya itulah sampai Allah Subhanahu wa taalanya ini mengampuninya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, ya. Kita doakan, ya, kepada mereka, semoga para natur, ya, Darussunnah ini panjang umur, ya. Amin. Sehat selalu, ya. Dan Allah berikan kelapangan rezeki. Yes. Ya. Karena disantuni ini tidak sembarang manusia. Ya. Orang-orang yang menjaga kalamullah. Tentunya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik manusia. Ya. Khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'alamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Ya, ini di Darus Sunnah ini masyaallah, ya. Gudangnya orang-orang tersebut. Tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, seseorang laki-laki gara-gara dia berbuat baik kepada seekor anjing. Mm-mm. Walaupun cuman satu, mungkin satu gelas minuman lah, ya. Mm-mm. Itu luar biasa. Menjadi sebab Allah mengampuninya. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita menyia-nyiakan hewan? Ya. Menyia-nyiakan hewan. Sebagaimana dalam hadis yang mungkin sering kita dengar, ya. Tentang dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Uzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fatakhalat fiha an-nar." Yaqulu wallahu a'lam, "La anti at'amtiha wala anti saqaitiha hina habasat habastiha wala anti arsaltiha fa'akarat min khosyashil ardi." Ya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, seorang wanita diazab karena seekor kucing, ya. Kalau tadi diampuni karena seekor anjing, ya. Ini diazab karena seekor kucing. Jadi sayang banget, ya, ya. Kalau kita diazab karena seekor kucing. Sebagaimana tadi beruntung banget, ya, seorang laki-laki diampuni hanya karena seekor anjing. Bukan karena dia melihara anjingnya, enggak, gitu. Gara-gara ngasih minum anjing sampai segitunya. Ya. Nah, ini ada seorang wanita, ya, diazab, ya, masuk neraka gara-gara seekor kucing. Uzibat imra'atun fi hirratin. Ya. Habasatha hatta matat ju'an. Kenapa? Ya. Karena kucing tersebut dikurung hingga mati kelaparan. Kucingnya dikurung hingga mati kelaparan. Tidak ada niatan membunuh, akan saya bunuh kucingnya, tidak. Ya. Tapi menyia-nyiakan dari sebab disia-siakan, dari sebab tidak disayang tersebut jadi mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka dia masuk neraka karenanya, karena mengurung kucing tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, ya, yuqalu wallahu alam, la anti at'amtiha, engkau tidak memberinya makan, ya, wala anti saqaitiha hina habastiha, dan engkau tidak memberinya, dan pula memberi minum, ya, tidak memberi makan dan tidak memberi minum ketika engkau mengurungnya, ya, ketika engkau mengurungnya. Wala anti arsaltiha fa'alat min khosyashil arundi, dan engkau tidak melepaskannya, ya, agar ia bisa makan binatang-binatang apa saja, ya, dalam tanah, mungkin tikus, mungkin apa, dimakan, ya. Karena binatang ini kalau kita lepas, ya, kayak kucing, ya, kita lepas itu, dia makan apa aja, udah. Nyari sendirinya, sendiri nyari, ya. Karena hewan tuh kadang malah lebih pintar nyari makan daripada manusia. Sebagaimana burung pergi pagi lapar, pulang-pulang kenyang, dan membawa bekal makanan untuk anak-anaknya, ya. Dan cicak pun menunggu makanannya aja, makanya pun tiba-tiba hinggap di sampingnya. Ya. Jadi kalau sebatas makan saja manusia kok bingung, gitu kan. Apalagi orang tua mengatakan, nanti makan apa anak saya nanti kalau saya pondokkan di pesantren Al-Qur'an itu. Masya Allah, gitu kan. Dia menjaga ayat-ayat Allah Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala makin menjaga, ya, lebih besar penjaganya terhadap anak kita tersebut. Ya. Nah, ini binatang karena tidak dilepas, dikurung, ya, namanya dikurung, mau makan apa sehingga mati. Ya. Ini hanya sekelumit sifat, ya, yang tadi. Jadi seseorang dalam kehidupan umurnya yang panjang, ya, itu ada suatu amalan yang menjadikan dia masuk surga. Begitu juga dengan amalan yang menjadikan dia masuk neraka. Ya. Ada orang masa gara-gara ngasih minum anjing saja langsung masuk surga. Ya. Nah, terus rentang waktu yang lama yang dia maksiat dan sebagainya itu bagaimana? Sebagaimana ini cuman mengurung kucing saja masuk neraka. Bagaimana dia sholatnya rajin dan sebagainya ngaji? Sebenarnya, ya, amalan kita sehari-hari ini adalah aplikasi dari buah, ya, akhlak kita sehari-hari. Ya, ini kan otomatis. Iya. Maka kalau akhlak, saya berkali-kali mengatakan akhlak ini kan perlu dibentuk, ya, kita sendiri. Berlatih gitu kan, otomatis nanti kalau ada orang kelaparan atau membutuhkan tiba-tiba kita ngasih, ya, walaupun kita mungkin di kantong cuman 60 ribu, ini butuh 50 ribu, langsung kita kasih 50 ribu seandainya. Itu kan refleks, itu akhlak yang luar biasa. Nah, disitulah letak dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersusah payah, ya, itulah keikhlasannya diuji pada saat itu. Sebagaimana ada kesempatan kita untuk menyakiti seorang muslim, ya, tiba-tiba, tapi kita menjaga diri. Ya. Mungkin disitulah buah, ya, dari akhlak kita sehari-hari. Memang akhlaknya begitu, ya. Ini mungkin gambaran kecil saja dari akhlaknya dia sehari-hari yang panjang. Iya. Ya. Mungkin begitu. Sementara untuk sesi pertama. Tanya pesan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Bismillah Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA dari tema menyayangi binatang. Untuk memperdalam materi, kami mengundang sahabat Bismillah Radio untuk berinteraktif bersama kami di sesi yang ketiga nanti, ya, tentunya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat Bismillah Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan mendengar sejenak murattal Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Akhuna Falahuddin dari Qur'an surat Nuh. Beliau adalah salah satu mahasantri dari Mahatafiz Al-Qur'an Darussunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم

ini menunjukkan bahwa bolehnya kita memelihara hewan, ya, kucing boleh, ya, asal kita memberi makan. Yang kucing ini ya, kalau bukan hadis yang pertama anjing, yang kedua kucing, ya, boleh asalkan kita memberi makan. Dan merupakan kewajiban, ya, bagi pemilik hewan tersebut untuk menafkahi hewan apa saja, ya, apakah itu kucing, apakah itu mungkin kambing, sapi dan sebagainya, ya, pokoknya hewan peliharaan wajib untuk memberi makan yang secukupnya, ya, sampai kenyang. Tidak boleh membiarkan kehausan, walaupun itu dengan susah payah. Kalau kita sudah melihara, ya sudah, itu menjadi tanggungan kita, wajib kita menafkahinya. Dan yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwa haramnya kita menyia-nyiakan, ya, sehingga mati, ya, walaupun dari awal tidak ada niatan untuk membunuhnya, tapi karena menyia-nyiakan, akibat kita menyia-nyiakan sehingga mati, ya, itu haram. Mungkin membiarkan tidak makan, harusnya atau membiarkan makan sehari cuma dikasih sekali, itu sementara kita makannya 3 kali, ya, namanya menyia-nyiakan. Sahabat Ismail berbahagia dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, man rahimah walau zabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, ya, meskipun terhadap hewan sembelihan. Makanya kalau kita menyembelih itu gak boleh dalam karena emosi, karena sayang dengan hewan, ya. Bagaimana cara menyayangi hewan sembelihan, ya, sebagaimana dulu pernah kita bahas, ditajamkan, ya, pisaunya. Jangan melihat, ya, hewan sebelumnya disembelih, hewan ini harus ditutup, ya, biar nggak stres, gitu kan. Lalu dengan cepat kita menyembelihnya. Sebagaimana kalau kita menyembelih ayam, kambing, dan sebagainya. Ini saraf yang kanan dan kiri, ya. Urat saraf dan kanan dan kiri ini harus putus. Jadi harus melengkung nyembelihnya, ya, melengkung begitu. Gak cuman apa ya, atasnya, atas bawah, samping kanan kirinya, ya, diputer lah, ya, diputer. Ya. Itu mengurangi rasa sakit dan lebih cepat. Ya. Sama-sama matinya, ya, tapi kalau dengan cara begitu, insya Allah lebih cepat dan mengurangi rasa sakit dan lebih bagus nanti dagingnya. Nah, darah yang mengucur sangat banyak. Niscaya, ya, Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Dan kita niatkan pada saat kita menyayangi hewan, kasih makan hewan, niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi di hari kiamat. Ya. Kalau kita menyayangi manusia, ya, mungkin kita pun disayangi manusia tersebut di dunia, ya. Ya, bisa jadi, wah, semoga orang ini menyayangi saya, gitu. Tapi kalau untuk hewan, ini butuh keikhlasan. Karena apa? Karena gak mungkin saya menyayangi hewan, semoga hewan menyayangi saya. Yes. Ya, menyayangi kucing, semoga kucing. Karena bahkan kalau kita kasih, malah kucingnya malah minta terus kalau ada kita, gitu. Karena kita sering ngasih kucing, ya. Tapi kita harapannya adalah akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumul kiamah menyayangi kita, kan itu. Ya. Di samping doa-doa kita di maktubah. Kita tidak boleh menyakiti hewan walaupun hanya kita mengambil telurnya mungkin. telur burung, ya, itu membuat burung sedih. Sebagaimana dalam satu riwayat, dalam satu hadis, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud tentang sedihnya burung pada saat diambil telurnya oleh sahabat. Ya. Sahabat pun pernah berbuat salah, ya, mengambil telur burung. Walaupun setelah ditegur Rasulullah SAW, itu pun dikasihkan, dikembalikan lagi. Ya. An Abdillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun baydha humar fa ja'at tarifu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, singgah di suatu rumah. Lalu seseorang mengambil telur burung. Burung apa ya? Humrah itu burung pipit mungkin. Burung yang kecil lah. Humrah itu burung yang kecil. Kemudian datanglah burung itu sambil mengepak-ngepak sayapnya di atas kepala Rasulullah SAW. Ini keutamaan Rasulullah SAW. Burung pun curhat. Di atas kepala Nabi mengepak-ngepak gitu. Nah, itu junhat karena ada sahabat Nabi yang mengambil telurnya itu. Faqala ayyukum faj'a hadhihi bi baydatiha? Faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadtu baydataha. Lalu Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang membuat burung itu terganggu dengan mengambil telurnya? Jadi Rasulullah SAW ini ngerti bahasa burung juga. Tentunya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lantas Rasulullah sering ngobrol dengan burung, tidak. Suatu ketika itu ini mukjizat beliau, ya. Ada burung lalu curhat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih, ya. Rasulullah langsung tanggap, ngerti. Oh, telurnya diambil. Siapa yang membuat burung ini sedih? Karena telurnya diambil. Ya. Maka ada sahabat yang berkata, Rasulullah, saya yang mengambil telur burung tersebut, ya. Akulah yang mengambilnya, Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ya, urdud rahmatan laha, kembalikanlah sebagai bentuk rasa kasih kepadanya, ya. Di Rasulullah SAW ini yang bapak-bapak pendengar, ya, yang mungkin sering atau pernah, ya, mengambil telur burung, ya, sedih burungnya, ya. Yang kita sedihnya burung nggak tahu mungkin kita, tapi Rasulullah SAW tahu, ya, dengan mengepak-ngepakkan sayapnya, ya. Kita tidak mengambilnya, tidak menyakitinya, karena apa? Sebagai bentuk rahmat, ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Kita tidak mengharapkan pahala dunia, tapi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengasihi kita. Bagaimana kalau burung dalam sangkar? Iya, burung dalam sangkar. Apa dulu pernah zaman Nabi itu ada yang melihara burung dalam sangkar, itu kan? Ya. Dalam suatu hadis, ya, An Hisham ibnu Urwah qala kana ibnu Azubair bimakata wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayra fil aqfas. Dari Hisham bin Urwah ia berkata, ibnu Zubair berada di Mekah, ya, sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa burung dalam sangkar-sangkar. Ternyata Nabi tidak melarangnya. Ya. Bahkan ada perkataan Nabi yang sangat terkenal, ya. Ya Aba Umar, ma fa'ala au aina an-nughir, ya. Wahai Abu Umar, sedang apa atau di mana burung nughir? Nah, bercanda, ya. Iya. Sebagaimana dari Anas Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a ibnan li Abi Thalhah yuqal lahu Abu Umar wa kana lahu Nughir yal'abu bihi, ya. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lalu melihat putra Abu Thalhah yang sering dipanggil Abu Umar. Ia mempunyai burung Nughir yang ia sedang mainkan, ya, bermain dengan burung. Lalu beliau bersabda, ya, ya Abu Umar, ma fa'ala an-Nughir. Wahai Abu Umar, itu kan, sedang apa Nughir? Jadi pas sahabat pun ada yang melihara burung. Walaupun tidak ngefan banget kan, sehingga sehari-harinya itu waduh karena burung sampai diperlombakan tidak. Ya karena melihara burung bentuk kasih sayangnya selesai. Kadang orang seneng dengan burung, ya, seneng dengan ikan kan itu kan. Yes. Karena bentuk ini tidak bisa dicegah, ya, sebagai bentuk kasih sayang, sehingga dia kalau nggak punya burung peliharaan atau nggak punya ikan, kalau di kampung kalau nggak punya kambing atau sapi ada yang kurang gitu. Ya, sama ya, tapi tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Ya, itu apa, boleh asalkan dipenuhi kebutuhan makanannya. Ya, disangkar boleh. Makanannya pun terus dipenuhi, jangan dijaga, sampai disisakan, ya. Dan harus ngerti dia. Maksudnya gini, burung kan butuh mandi juga, nggak cuma makan. Ya kalau pagi taruh, ya, ini kata orang saya belum pernah. Terus dalam ruangan, nanti kebiasaan burung itu apa sih? Bagaimana agar burungnya biar sehat? Ya. Iya. Dan hewan-hewan yang lainnya juga, daripada kambing, sapi dan sebagainya. Karena nggak ngerti kebiasaan, asal melihara saja, asal seneng, jangan, nggak boleh. Ini jadi berarti mendolimi. Ya. Kebiasaannya apa, kesukaannya apa, biar sehat apa, makanannya apa, itu harus dipenuhi. Kalau itu bisa, ya silakan, ya silakan. Berarti dia tidak mendolimi. Termasuk dalam sangkar, burungnya laki-laki terus, ya. Namanya hewan ini kan ada pelampiasan biologis, ya. Ya kalau kita terus dalam sangkar satu aja zolim juga. Ya, pokoknya dia harus mampu memenuhi kebutuhan si hewan tersebut. Nah itu insya Allah tidak zolim. Kalau tidak, kita tidak mampu memenuhinya, walaupun satu ada beberapa kebutuhan, itu dinamakan zolim. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Semai Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz, silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan cara mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tanya besar sambil menunggu sahabat kita yang lain ingin bergabung, kita bacakan satu pertanyaan masuk melalui WA, Ustaz. Dari hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di lingkungan tempat tinggal yang masih banyak kebun dan tanah kosong, ada beberapa kucing yang tidak mempunyai tuan, Ustaz, yang ke halaman rumah setiap jam waktu makan. Beberapa kucing datang dan kami sekeluarga menyiapkan nasi hangat dan ikan kesukaan kucing-kucing tersebut. Kucing juga mengenali kita. Kalau saya jalan pagi ketemu di jalan seperti menyapa dengan mengiyong. Saya tetapi saya fobia dengan ular, Ustaz. Bagaimana cara mengusir ular tanpa menyakitinya? Karena pernah masuk ke dalam halaman rumah, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Tafadhol, Ustaz. Iya. Ini barakallah, ya, sang penanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya. Amin. Ya. Dan memberi kasih sayang kepadanya. Karena apa? Sebagaimana dalam satu hadis tersebut, bagaimana siapa yang menyayangi hewan, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyayanginya. Bahkan itu menjadi sebab, dari beberapa sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Masyaallah. Bukankah pengampunan Allah itu adalah yang kita harap-harapkan? Iya. Yes. Dalam doa-doa kita. Sebelum kita minta yang macam-macam, minta pengampunan dulu. Dan itu adalah adab dalam berdoa, ya. Ya, subhanallah. Dan memang hewan kucing ini, mungkin hewan-hewan yang lainnya, ya, terutama kucing, karena kucing juga tidak semua punya tuan, bahkan sebagian besar nggak punya tuan, kucing itu kan. Dan banyak kucing terlantar gitu kan, bahkan kadang di perumahan-perumahan malahan, perumahan-perumahan yang elit ya, banyak kucing terlantar sampai kurus itu. Orang yang suka ngasih makan kucing ya, ada sahabat juga dinamakan Abu Hurairah ya, karena kucingnya banyak, suka dengan kucing ya. Semoga penanya ini nanti di surga bareng Abu Hurairah. Amin. Kucing ini olahlam, kalau kita kasih makan dia ngerti, sayang dengan kita. Bahkan saya punya teman, kok kucingnya banyak sekali ya, lulut dengan dia. Iya, karena saya kasih makan setiap pagi, udah ada kucing itu banyak sekali di depan rumahnya. Padahal kucingnya dia cuma 3 atau 4, tapi kucing lainnya banyak berkumpul untuk menunggu dia ngasih makan. Selesai itu pergi lagi, udah nggak tahu kemana. Terus sore datang lagi banyak. Dan itu tiap hari, sampai dia kemana gitu ya, jauh dari kampung lain, ada kucing sayang pun dengan dia. Dia pun sayang, kucing pun sayang dengan dia. Dimanapun dia, tidak ada kucing sayang. Jadi hewan pun juga punya perasaan, sebagaimana kita punya perasaan. Itu bagus. Terus kedua, fobia dengan ular. Banyak mungkin ya. Sebagian besar kita suka ular. Nah, termasuk ular ini adalah binatang yang bisa kita bunuh. Boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Bahkan dianjurkan dibunuh karena mengganggu dia. Iya. Ya, ular, kalajengking gitu kan. Tapi bunuhnya di luar rumah ya. Tidak di dalam rumah. Kalau ada ular dalam rumah, kita ajak bicara, "Hei ular, kamu keluar ya." Biasanya kalau the jin keluar ya. Ular sendiri. Ya. Ular dibunuh ya. Tentunya dibunuh dengan tidak menyiksa. Itu dibunuh, langsung dibunuh selesai. Kalau disiksa, dikurung, kalau menyiksa itu beda lagi urusannya. Itu zalim, kena tadi ya. Bagaimana menyiksa kucing. Tapi kalau langsung dibunuh, ular ya, kalau cengking, pokoknya jantan-jantan membahayakan. Itu. Jadi begitu. Jadi membunuh dengan kasih sayang, mungkin itu ya. Karena apa? Tidak menyiksanya. Ya mungkin itu siapa dari kami. Itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk hamba Allah di Depok yang bertanya tadi. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, kita bacakan satu pertanyaan masuk lagi melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah juga mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dari HP? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema tafadhal. Allah baca Al-Quran itu banyak sekali pahalanya ya. Satu huruf satu kebaikan, dikali 10 kebaikan ya kan? Banyak sekalinya. Tentang media ya, sebagaimana semakin lama semakin canggih, kebutuhan kita juga semakin beda dengan yang dulu lah. Ya. Kondisi situasi dengan beda, dan semudahnya kita ya, bagaimana agar kita cinta terhadap Al-Quran ya. Ada yang biar saya cinta terhadap Al-Quran, ke masjid aja dengerin orang baca Al-Quran ya. Lama-lama juga kita baca dimanapun, ini juga nasihat bagi kita semuanya, dimanapun kalau bisa kita melantunkan Al-Quran, jangan musik-musik. Entah di mobil itu kan. Ya, hafal kita. Kita hafalnya Fatihah, Fatihah sama An-Nas, Al-Falaq. Kita lantunkan, jangan musik, ya. Ini bagus sebenarnya membaca Al-Qur'an dalam HP itu, masya subhanallah itu kan. HP kita ini kita manfaatkan. Jadi isi murattal yang bisa kita dengarkan. Ya. Isi sesuatu yang bisa kita baca di murid kita. Mungkin Al-Quran sehingga bisa kita baca. Insya Allah tidak mengurangi, tidak mengurangi keafdolan ya, dibandingkan membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya. Bahkan itu suatu luar biasa. Pada saat jalan-jalan ya, kita lagi pulang atau berangkat kerja, naik angkot, dan di sela-sela kita di kantor ya, atau kita lagi menunggu siapa dan sebagainya, lalu kita sempatkan untuk buka HP kita ya, kita membaca Al-Quran. insya Allah selain pahala satu huruf, ya, per hurufnya, dan itu tidak berkurang walaupun dalam HP, ya, Allah juga akan menambah pahala, apa pahala apa, susah payah kita, iya, di jalan. Susah payah kita itu, ya, kesungguhan kita itu mendapat pahala sendiri, ya, sebagaimana kesungguhan seorang laki-laki tersebut mengasih minum seekor anjing, kesungguhannya itu bukan satu gelasnya tidak, ya, dan insya Allah itu adalah sebuah kebaikan dan mungkin motivasi sahabat Ismail yang lain-lainnya juga, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Tadi telah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustaz Mustofa Amal MA untuk hamba Allah yang bertanya tadi melalui WhatsApp, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya dan tambahan ilmu buat kita semua. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan nasihat ataupun kesimpulan, tafadhol Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Ya. Sahabat Ismail berbahagia bersama Al-Qur'an. Ya. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada buahnya, ya. Buah di dunia yang nanti menentukan nasib kita di akhirat. Ya. Jangan dikira kebiasaan kita sehari-hari itu tidak ada manfaatnya. Ya. Hanya rutinitas. Rutinitas sehari-hari itu. Orang yang memang berusaha menjadi orang baik gitu kan, dan itu sampai mendarah daging, sehingga apa yang dilakukan adalah dia berusaha agar sesuatu yang terbaik, walaupun dia juga sebagai manusia juga sering melakukan kesalahan. Iya. Yes. Gak mungkin orang itu baik terus, juga melakukan kesalahan. Ya. Tetapi itu ada buahnya. Ya. Sebagaimana orang yang memberi makan anjing tersebut, emang itu orang baik. Satu ketika tiba-tiba otomatis, biasanya buahnya itu pada saat otomatis seketika langsung, mungkin kita ini tipikalnya udah baik karena dilatih sehari-hari, jadilah kita orang baik, ya. Perbuatan baik yang seketika, dan itu menjadi sebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Sebagaimana orang yang buruk, ya, yang kita tidak terlalu memperhatikan baik dan buruknya, yang penting sesuka kita, ya, kita mengamalkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari itu karena ego kita, karena kehormatan kita sendiri. Sudah, pokoknya kalau kita senang, kita puas, enggak peduli orang lain. Mungkin suatu ketika, ya, kita akan mengamalkan hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Ya, yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semoga kita menjadi orang baik, ya, dengan apa? Dengan dipupuk sehari-hari. Ya, karena lingkungan, karena teman-teman kita, ya, dan tentunya adalah dengan keinginan kita pribadi. Hal-hal yang kecil, ya, kita tidak fokus dalam ibadah mahdoh saja, itu kewajiban kita, ya. Tetapi di luar masjid, ya, di luar ibadah kita yang lainnya, dalam kehidupan sehari-hari ini, jangan lupa di masyarakat banyak sekali ladang ibadah, bahkan kepada hewan pun, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan semakin taunya kita, semakin banyak ilmunya kita, ya, semakin banyak pengetahuan kita dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita bisa mengamalkannya. Sebagai sehingga menjadi sebab kita nanti bertemu bareng-bareng di surga. Dan kita terima kasih, ya, kepada orang-orang, ya, donatur, ya. Donatur enggak selalu agnia, enggak selalu kaya, ya. Yes. Mungkin itu kaya hatinya saja. Ya, yang menyempatkan, ya, mereka-mereka yang mendanai para santri, ya, pengembang Al-Qur'an ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberi keberkahan di dunia dan akhirat, dan menjaga keistiqomahannya. Amin. Ya. Kita doakan santri juga biar istiqomah. Iya, Ustaz. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.